tulusnya hatimu untukku kecapi bahagia. Ingin kau di sisiku dimanapun berada, dalam duka dan ceria. Sekian lama kini aku mulai.